temurun sak derenge Kanjeng Nabi hijrah dateng Madinah. Isruna ayatan jumlahe wonten kalih dasa ayat. Surat disebut Al-Balad, tengene awale surat wonten ayat nyebutake Al-Balad. Lajeng dados jengen. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Tafsir jalalan natapake la zaidah. La uqsimu maknane padha karo uqsimu. Bersumpah ingsun bihadzal baladi kelawan iki negara sing dimaksud negara Mekah. Aku bersumpah demi negara Mekah. Sampun wongsal-wongsal kurang ake Gusti Allah menawi sumpah kadang nyebut sifat-sifate asma'e, kadang-kadang nyebut nama makhluke. Menawi kita umat Islam menawi sumpah kadang ngangge asmane Allah, sifat-sifate Allah. Mboten bareng kita bersumpah nganggo nama makhluk. Nganggo kita mboten kenging. Gusti Allah bareng nganggo namane, nama makhluke, sifat-sifate lan saksamipun. Wa anta utawi seliramu Muhammad khillun iku manggon bihadal baladi nangone iki negara. Kanjeng Nabi sekawet lahir manggon teng negari Mekah. Sementara beberapa tahun Kanjeng Nabi ninggalake Makkah hijrah teng Madinah. Sebab Kanjeng Nabi arep dipejahi dening kufar Makkah. Ing mongko Malaikat Jibril sampun ngajani jembar. Muhammad, wong kafir-kafir sing arep mateni seliramu, piye upama tak tumpes. Kanjeng Nabi ngendika, ampun Jibril, mangke wong kafir nggih telas kaya jaman Nabi Nuh. Maneki Kanjeng Nabi welas asihe karo wong kafir luar biasa. Ditari, ditawari Malaikat Jibril, wong kafir arep tumpes kabeh gak pareng. Dimunggu wong Islam saiki mesti setuju, wis pun telasake mawon. Kanjeng Nabi mboten pareng. Sebabe napa? Sebab nek wong kafir ditumpes mati kabeh, neraka kabeh, pirang juta taun ra ana bare saake. Mulane dinyatakake pangeran nangone Quran surat Al-Anbiya juz 17 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku orang utus seliramu Muhammad kejaba seliramu ngrahmati wong alam kabeh, termasuk wong alam kafir, kewan, lan liyane. Sing jarane alam sanese Gusti Allah niku alam. Niki welas asihe Kanjeng Nabi dateng wong kafir. Lah, teng mriki dijanjene wa anta khillum bihadzal balad, seliramu Muhammad bakale manggon nang negara iki bakale. Nggih menika nalika perang terakhir. Perang terakhir dipun wastani Ghazwatul Fathi, pembebasan negara Mekah. Nah, niki majlis taklim Jumat Pajar supados ngerti Islam niku lunak memes, mboten kaku. Istilah hadis dinus samhah, agama sing memes luas. Nalika perang Ghazwatul Fathi, Ghazwatul Fathi niku perang Kanjeng Nabi dijanji Gusti Allah negara Mekah bakale mbok kuasai. Temurune nak gane bulan poso. Para sahabat krungu bakale Mekah dikuasai. Niku para sahabat pun nginting-nginting, angen-angen. Bakale sing mateni bapakku tak bales, tak pateni. Sing ngetok sikile bapak bakale tak ketok. Wis nginting-nginting sahabat. Nah. Kanjeng Nabi nasihat nangone kalangane para sahabat. Dingko bakale kita bisa nguasai Mekah. Temurune nangone likuran poso. Kita jaluk Mekah diserbu, diserang liwat dua jurusan. Aku jaluk supaya tanggal siji Syawal kita kudu wis iso nguasai Mekah. Kanjeng Nabi namung dawuh tanggal siji Syawal kita kudu wis iso nguasai Mekah. Nah, pimpinan tentara ana sing dipimpin Jenderal Khalid bin Walid, ana sing dipimpin Abbas, ana sing dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah. Dan temenan tanggal siji wis nguasai Mekah. Kanjeng Nabi pun saged nang masjid. Gelane para sahabat angan-angan bales wong kafir sing arep sing mateni bapake, neksa bapake arep diwales. Kepanggih Kanjeng Nabi sikape berbeda, lunak banget. Nah, Kanjeng Nabi ingin memperlihatkan sikap kenabiannya ojo kaya rojo. Niki sing kita perlu mempelajari Quran. Sikap rojo piye? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Surat An-Naml juz 19. Watak-watak rojo nek nguasai negara liya pasti gawe kerusakan, pasti. Iza dakhalu qaryatan afsaduha. Niki sikap raja. Raja-raja iku nek nguasai negara liyane mesti gawe kerusakan. Contohne Jepang nguasai Indonesia, Indonesia dirusak. Carane piye? Beras-beras sing api-api umbuk-umbuk diangkut ring Tokyo Jepang. Rakyat Indonesia diwenehi beras sing gabah-gabah, cempo-cempo. Niki. Kula kok ngerti, kula menangi Jepang. Kula menangi Jepang. Jepang dan Riki kula pun umur 11. Kula kelahiran 31. Jadi kula niki kira-kira lagi umur 85. Menangi Jepang. Beras-beras sing api-api diangkuti ring Jepang. Kula lan masyarakat Indonesia dipakai sing kasar-kasar. Niku. Pimpinan-pimpinan dilorot kabeh. Iki watek-wateke raja. Ya, sing dadi pimpinan mesti dipecat. Iki watek-wateke raja. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Wong pangkat-pangkat dilorot. Pasti, pasti. Lah Kanjeng Nabi memperlihatkan di muka umum, masyarakat umum, watek kenabian. Tesudi, orang gawe kerusakan negara, tapi gawe api negara. Wong pangkat-pangkat wong kafir sing pangkat-pangkat ditetepke, mboten dipecati mboten. Mulane Kanjeng Nabi gawe model watak-watak kenabian. Sifat kenabian aja kaya raja. Raja mata duwiten. Nabi aja keru-keru melu-melu mata duwiten. Mulan carane banjur wong kafir sak negara Mekah dilebokke nang Masjidil Haram kabeh. Niki pamane kula jenengan menangi Kanjeng Nabi niku mesti moyoki Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi niku karepe piye? Wong dhek keturunan Quran kok ora iso kepiye? Sampan muni ngono kafir. Ngaku dalil Kanjeng Nabi wis lali wong. Innamal musyrikuna najasun fala yaqbul Masjidil Haram. Wong musyrik najis, ora kena mlebu masjid, kok malah dilebokno. Kanjeng Nabi karepe piye? Kowe kafir. Mulane untung kula jenengan boten dadi sahabat, untung. Monggo dadi sahabat kira kafir kabeh malah moyo Kanjeng Nabi. Wong kafir dilebokno masjid kabeh. Niki masjid apa majelis taklim cuma pacar supados ngertos. Islam ku memes. Nek sing kasar-kasar niku didu aturan Islam. Karangane wonge. Dengane masjid diajak ngomong-omong pendekatan. Niki angel. Wis mlebu ka masjid kabeh. Sahabat gelane rak mekakat. Wah, rak iso bales aku. Hai bangsa Quraisy. Kamu kures, saya pun kures. Ini bahasanya Nabi. wahai keturunan Abdi Manaf, kamu Abdi Manaf, saya Abdi Manaf. Bahasa pendekatan. Madza tazunnuna bi? Kira-kira aku iki arep laopo ngadepi sing mimpin Abdi Manaf, Abu Sufyan, keturunan Abdi Manaf. Abu Sufyan niku bapake sahabat Muawiyah. Niku kepalane wong kafir zaman niku. Nah, disebut bapake, kamu Abdi Manaf, saya pun Abdi Manaf. Niku luar biasa bahasa sing aneh. Ora he wong kafir-kafir, aja ngono. Bamane sampeyan ditunjuk pemerintah kon nasihat nak buen. Nasihatnya sang, keturunan Adam, kamu anak Adam, saya anak Adam. Ngono nek piye. Aja maling-maling, buah-buahan. Payah, ora iso ngomong. Nek ora iso ngomong aja ngomong. Wong pidato nok men. Maling-maling. Para koruptor, koruptor, payah. Wonge lara atine. Wong nek wis lara atine dinasehati ora mempan. Mulane Kanjeng Nabi carane, bangsa Quraisy, kamu Quraisy, saya pun Quraisy. Keturunan Abdi Manaf, kamu Abdi Manaf, saya pun Abdi Manaf. Terus kan Nabi, siapa di antara mereka yang masuk masjid aman? Ini bahasanya, sing gelem mlebu masjid aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Mergo Abu Sufyan kepalane. Abu Sufyan gembira namanya disebut niku. Niki tahu taktik liwat bahasa. Abu Sufyan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Berarti Kanjeng Nabi menghormati kepalane wong kafir Mekah, dihormati. Ora kaya raja dong diseret mboten. Maza tadunnu Nabi, kira-kira aku iki arep laopo. Abu Sufyan daki wong wis reti watake Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin ngerti. Wong kafir ku ngerti Quran apa aja diarani ra iso. Wong kafir tapi wong Arab bahasa Quran paham. Niki. Anta akhun karim, wabnu akhin karim, kalu khaira. Muhammad sampeyan tentu badin damel sae dateng kula. Sampeyan wong tiyang sae keturunan wong apik. Jadi iki namanya pendekatan. Ngomong-ngomongnya halus. Kaya wong nek apik besanan ngono iku omongane halus. Akhire izhabu fa antum tulaqa, wis buyar, buyar, bebas kabeh, bebas kabeh. Niki wangel. Niki cerita kurang dipelajari Islam garis keras. Bubar, bebas kabeh. Ora kon maca syahadat mboten. Bebas. Kula rumiyin niku ngerentek. Lho Kanjeng Nabi kok ora anu ya ndawi kon maca syahadat iki kaya Raden Syahid Sunan Kalijaga. Ya, nek ape ndalang masyarakat sing teko nang lapangan kon maca syahadat terus gonge ditabuh Raden Syahid lajeng ndalang leren maca syahadat. Sementara kono rati kebingungan wektal niku. Kok kaya apik Raden Syahid ngono. Kon syahadat. Nah, sakniki mboten. Apik Kanjeng Nabi. Apa sebabe? Niki cuma apa ajar supaya paham. Nek larang ditekan kon maca syahadat. Islame masuk Islam ora mulus. Karena tekanan. Tapi nek dibebaske blas kok masuk Islam, berarti masuk Islame tenanan. Mulus. Nek ditekan mungkin iso jadi munafik. Jabane Islam tapi jerone kepeksa. Di majelis Jumat belajar supaya paham paham Islam. Nah, akhirnya sebab dibebaske tanpa tekanan, mereka kufar Mekah mulai Abu Sufyan sampai bawahnya masuk Islam semua, daftar dibaktikan dalam Al-Quran, waraaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Muhammad kaya ngerti dewe wong kafir-kafir mbok bebasna do masuk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbik, kowe bertasbih memuji ring Allah dan nyuwun ngaleh ngapura wastaghfir. Niki innahu kana tawwaba, Gusti Allah sanggup ngapura. Akhirnya masuk Islam komplit tanpa tekanan. Mendengar gini, mulanya anak-anak wong nerangake Islam keras niku salah ra ngerti Islam. Padahal cetho ora ngerti Islam. Cuma kadang-kadang ana ayat sing nerangno keras nang dinggo ngono mboten dingerteni situasi sebab turunnya niki. Jadi majlis taklim cuma pacar supaya ngerti Islam itu agama samhah, memes nek cara Jawa, memes. Kanjeng Nabi selama perang mboten nate mejahi tiyang kafir. Perangnya Kanjeng Nabi ngucara sampean lucu no mule. Nek sampean ngarani lucu kafir. Bingung. Musuh nek wis mlayu dikejar haram. Musuh anggar wis mlayu ora kena diajak. Niki perangnya kanya. Perang saiki kan lucu. Mati-mati. Malah durung nganti perang dibom dikek ngono iku. Lainnya perangnya Kanjeng Nabi luar biasa. Niki sampean apalke pembebasan niki. Lah waktu pembebasan niku pas tanggal siji Syawal. Mulane masyarakat Islam saiki anggel Syawal nganakake halal bihalal. Iku sebabe Kanjeng Nabi nalika halal bihalal karo wong kafir tanggal siji Syawal. Engko nek ngundang pembicarane tanggal siji ra iso mundur tanggal loro. Tanggal loro ra iso mundur tanggal telu halal bihalal. Nanti ana halal bihalal ora napet keblabasan niku. Tapi biasa nek halal bihalal iku wulan Syawal. Wong Islam saiki nggunakake kesempatan istilahnya Syawalan. Wa andakhilum bihadzal balad laras-laras Kanjeng Nabi saged manggani Mekah malih. Wa walidin demi wong tuwa bapak sing dimaksud Mbah Adam. Wa malan anak-anak walada kang nurunake sapa walid sak anak putune. Demi Nabi Adam sak anak putune. Laqad khalaqna sayakti bakal nitahake ingsun. Sakti bakal nitahake ingsun al insana ing manusa fi kabatin ing dalam rekoso. Gusti Allah bersumpah negara Mekah Nabi Adam sak anak turune isi sumpah. manusa urip nang donya bakal rekoso niki laqad khalaqnal insana fi kabad manusa iku rekoso pasti pasti niki sampean pelajari ya kagetan lahire sampean metu sangka keluarga gua garbane ibu niku rekoso lho. Wong wedok-wedok lara. Lho. Nek aku nek ngarani wong wedok-wedok ora krasa lara. Ya kok ngerti kowe. Wong bolak-balik ndak anakku. Lara rekoso tapi dibetah-betahno. Rekosone. Ya. Rekoso tapi dibetah-betahno. Takon ni dah nak nusu delik ngono rara wong ora mau berkenteng-berkenteng kan endana kula niku nenggoni nek anune kula ngantos niku nak berdoa doa kanggo gampangake kelahiran nika ana donga asma kanggo gampangake kelahiran tak waca nak sandingan khana waladat maryam wa maryam waladat isa ukhruj ayuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud niku donga kanggo gampangake kelahiran ben gelis tapi aja lagi lagi walan rong wulan terus sampean wacana niku malah kluron engko malah kluron nek wis tutuk pitung tak pitung wulan walung wulan niku tak berani Hanah waladat Maryam Bu Hanah lahir ke Bu Maryam Wa Maryam waladat Isa Bu Maryam lahir ke Nabi Isa Ukhruj ayuhal maulud hebayi kwe matuwa bihaqil malikil ma'bud lawan kekuasaane Gusti Allah kang disembah kuwi diwaca ya wis diwaca iki jeung metu wacane ngati metu ya dak balane bismillahirrahmanirrahim Hanah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayuhal maulud bihaqil malikil ma'bud ma'bud belum metu lima ana ni bayi lahir lima ana ayaksamul insanu allan yaqdiru alaihi ahad Ayak sabul insanu apa tojo nyono sapa al insanu manusa alayak tira sak temene kelakuan layak tira iku ora nguasai ala ing atase insan ahadin sapa wong suwiji ayat menika temurune nerangake wong Mekah Wong kafir Mekah sing meloto nira Mekah. Wong kafir Mekah namine Abul Asyud bin Kaldah. Abul Asyud bin Kaldah wong rosane ra Mekah. Mekah. Nek gelut menangan ndak tau kalah. Lulang onto jedai. Nekne ngadek nak ngene lulang onto diseret karo wong sepuluh niku Abul Asad ora tiba lulange suwek kerosanane la iku Abul Asad sing rosane ngono iku lebeloto nantang-nantang malaikat Muhammad wis malaikatmu pira gorene Arab tidak gelut. Wong ra ngerti, wong jomblo ra ngerti. Malaikat itu karo bumi, kaya malaikat Jibril kalih bumi niku gedhe malaikat Jibril. Nah, kok diturute dicawuk lah mati ngabul asyad ora ngerti darane malaikat iku kaya manusa cilik-cilik ngene mboten makhluk Gusti Allah. Kenapa kok ora dijajal? Sebab Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Jadi dijarno. Mulane temurun ayat ayaksabu ayaksabul insanu allan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ngucapake sapa iku Abul Asyad al-insan kafir. Ahlak tu bakal ngurbanake ingsun kanggo musahi Muhammad malan lubada ing bondo kang sak akeh-akeh kanggo nglawan Muhammad. Aku ape ngurbanake bondoku sak entek-enteke. Iki mloto derek mekakat. Dikira Gusti Allah ora sugih, wong sing ndek bumi Gusti Allah, sing ndek langit Gusti Allah, sing ndek barang sak donya ki Gusti Allah. Kok ditantang? Gusti Allah ditantang. Nah, kalau di Kanjeng Nabi ora rahmatan lil amal alamin ngono wis ditumpes. Ayah sabu apa nyono sapa manusia alam yarahu ahad eng yen ta orang ngerti eng dhewe manusia sapa wong suwiji apa dikira-kira omongane ngene ku Gusti Allah ora pirsa pirsa ya mangke nek pun dina kiamat ditumpes malaikat lenumpes luar biasa. Kula jenengan sebagai umat Islam besok nek kepeto Abul Asyad ditumpes. Syukur, syukur. Wadah sampean ngoten. Syukur kemloto kowe ku. Alam naj'al lahu ainain. Apa ta durung gawe ingsun Allah? Lahu marang insan ainaini ing mripat loro. Apa ndek dak ngerti? Kedadeane diparingi mripat kalih. Mripat iku cara manusa ngelmune manusa kegawean paling angel manusa, tapi kanggone Gusti Allah gawe mripat, gawe irung, gawe lambe padha ae, padha apa? Padha gampange. Kun fayakun. Nah iki Quran disesuaikake karo pemake pemakai manusia, hitungannya manusia, gawe mripatku luwe angel. Mulanya diterangake di Quranku ngikuti karepe manusia. Apa tu ngerti nek dikekno mripat loro kanggo ningali sembarang kaler iso. Kanthi mripat kaleh kula njenengan saged ngerti bangunan-bangunan, wit-witan-wit-witan, sing model-model, kewan-kewan sing warna-warni, ngerti. Warisana nanti kawe ilat, wasafata ini lan lambe loro, kanggo ngomong. Ngomong sembarang iso. Apa sing dikrentek no ati, bisa diulangake, bisa ditekakake liwat lesan lan lambe loro. Nganggo bahasa apa wae sing disenengi lan sing diisani. Wahadaina hunnajai lan paring pitutuh ingsun ing ingsan annajaini ing dalan loro, dalan sing menuju keapian, dalan sing menuju dengan keelean. Jadi kita umat Islam ngerti nek ngomong ngene iki aturan Islam, nek ngomong ngene iku aturan kafir, nek ngene haram, nek ngene sunat, nek ngene wajib, ngerti kabeh. Iki kenikmatan. Nah, langkung-langkung nangane sak jerone poso niki. Alhamdulillah kula jenengan menangi poso. saged nindakake poso lan kiat ya kaya enteng ngono niki namine dihormati dening Allah diparingi saged nindakake poso niki ibadah sing macam-macam niki ibadah niku ana sing namung gunakake badan awak orang ibadah sing khusus gunakake duit sing ra ndek duit gak iso orang ibadah sing gunakake yo tenaga pikiran lan duit ana dadi macam-macam ibadah contohnya ibadah sing gunakake duit tok orang gunakake badan apa sedekah zakat ana sing gunakake badan tok ora nganggo duit contone salat poso ana ibadah sing yo nggunakake badan tenaga lan duit apa kaya haji umrah nek ada duit ra iso haji ya itu kabeh diterangake. Mulane manusia sing kaya Abul Asyad ku bloto darah makakat fala kata khamal akabah mbok iya fala maknane fahala mbok iya ngambau apa manusia al akabata ing jalan sing angel wama adro kau tai apa suci-suci adro kau meruake apa maeng siro mal akabatu iku apa utawi dalan sing angel ngambao dalan sing angel iki bahasane Al-Qur'an nganggo bahasa kinayah ora bahasa soreh ketho mboten kon lakone sing angel apa sing angel fakku rakabaten yaiku merdekake budak iki termasuk ngamal sing angel sebab manusia ku secara umum paling seneng-seneng duit. Nah, sing dino-meno seneng duit, seneng pangkat. Lah ini kon merdeka ake budak ngono, emoh. Budak niku karo onto larang budak. Karo sapi larang budak. Mulane Abu Lahab nalika lahir jeneng Nabi merasa bunga budak engkang larang negare dimerdekake. Engkang akhire dados ibu sing nyusoni jeneng Nabi. Lha niku Abu Lahab ono keistimewaan. Besok Abu Lahab bakal nek neraka selawase. Saya selah narun zata lahab. Abu Lahab besok nak dina kiamat mlebu neraka selawase. Cuma kanggo Abu Lahab ono keistimewaan saben dina Senin siksane dikurangi. Saben dina Senin siksane dikurangi. Sebab tahu bungai lahire Kanjeng Nabi merdekake budak. Bayangke hanya tadi kita coro ngaji newong kita alisan bayangke. Nek Abu Lahab wong kafir bungai lahir di Nabi merdeka ake budak ae ono keistimewaan e. Lah nek sing bungai wong Islam ono pora. Niki carane bahasa apa? Nek wong kafir e ono untune. Saiki sing mulujan ngawake perayaan mulujan wong Islam kira-kira untuk apa? Upamane ana sing nanggapi. Nek wong Islam marah ra entuk. Ketara holore niku ketara wong holor ngoten niku. Ya. Awak ama. Niki kira asab at ana sing maca au at'ama ana sing maca au it'amun maknanya atau paring pangan fi yaumin di maskabatin in dalam dino larang pangan dino luwe dewateng gelem maringi pangan yatiman ing anak yatim la makrobatin kang isih famili dinyindir karo wong Mekah. Nek ana anak yatim ora diparingi padahal famili. Nah diterangake nek ana Quran anak yatim sing isih famili. Niki mboten dadi masalah. Sing ora famili ya saged. Au miskinan utawa wong miskin damat rabaten kang duweni kefakiran banget pekire nganti diarani damat rabaten wong sing gabun lebu, beludukan, kumut-kumut. Wong miskin-miskin, supaya diparingi. Sumaka ana minal ladina amanu, mongko nuli ora sapa wong badane gelem merdeka ake buddha, aweh pangan wong yatim, wong miskin. Kana ana sapa wong minal ladina amanu termasuk golongane wong mukmin wa tawasau kang berwasiat-wasiatan bisrabi kawan nglakoni sabar sabar ning ibadah sabar nglakoni taat sabar ninggal maksiat sabar ngadepi coba watawa seolah siling wasiat-wasiatan bil marhamati kelawan sayang kasih sayang terhadap orang Islam kasih sayang ula ikau te mengkono-mengkono wong iki ashabil maimat nanti iku para golongan kanan mesti suargo lada wong kafir. Walladzina kafaru dai wong akeh kang padha kafir sapa lazina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun hum ya wong kafir ashabul mas'amati tu wong kang duweni kiri besok nokne dina kiamat menawi buku catatan amal disebar sangko aras angger le nampani nganggo tangan tengen bertandi wong Islam leng ngampani nganggo tangal kiwa berarti wong kafir pasti. Lah niku wong kafir Mekah nalika digandani Kanjeng Nabi ngoten niku nantang. Lah Muhammad besok nak kiamat tangan kiriku tak delikno sing tak angkat tangan tengen rumangsane iso. Alaihi mengatasi wong kafir narun muksadatun utawi geni kang ditungkepake ditungkepake dhuwure gondase gon lempenge gon bokonge gon gegare dicos karo geni neraka. Mugi-mugi kula panjenengan sak keluarga termasuk golongan kanan ahli suarga amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa khudu min baladik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.